Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai halaman 449. Kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati. Bab 1. Lanjutan dari sebelumnya. Adab kelima, bersesuaian dengan orang banyak pada berdiri apabila berdiri salah seorang dari mereka pada alwat yang benar, tanpa riak dan memberatkan. Atau berdiri dengan pilihan sendiri tanpa melahirkan alwat, dan lalu berdiri itu orang banyak, maka tidak boleh tidak daripada penyesuaian. Itulah sebagian dari adab berteman. Begitu pula, jikalau berlaku adat kebiasaan suatu golongan dengan menanggalkan sorban atas sepakat orang yang mempunyai alwaj itu apabila jatuh sorbannya, atau menanggalkan pakaian apabila jatuh kainnya disebabkan pengoyaan. Maka kesepakatan dalam segala hal ini adalah sebagian dari kebagusan berteman dan bergaul. Karena perselisihan itu meliharkan hati, dan masing-masing golongan mempunyai yang resmi, dan haruslah bertingkah laku dengan manusia menurut tingkah laku mereka sebagaimana tersebut pada hadis. Lebih-lebih lagi apabila tingkah laku itu adalah tingkah laku yang padanya bagus pergaulan, berbaik-baikan dan pembaikan hati dengan tolong-menolong. Perkataan orang yang mengatakan bahwa yang demikian itu bid'ah tidak ada pada sahabat. Maka tidaklah semua yang dihukumkan atau ditetapkan dengan pembolehan atau ibadah itu dinukilkan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Sesungguhnya yang dijaga ialah mengerjakan bid'ah yang berlawanan dengan sunnah dan yang dinukilkan. Dan tidak dinukilkan larangan sesuatu pun dalam hal ini. Berdiri ketika masuk orang yang masuk ke dalam satu majelis tidaklah termasuk sebagian dari adat kebiasaan orang Arab. Bahkan para sahabat radhiyallahu an tidak berdiri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setengah keadaan sebagaimana diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Hadis riwayat Anas. Tetapi apabila tidak ada padanya larangan umum, maka kami berpendapat tiada mengapa pada negeri-negeri yang berlaku adat kebiasaan padanya memuliakan orang yang masuk ke suatu majelis dengan berdiri. Karena yang dimaksud ialah penghormatan, pemuliaan, dan pembaikan hati dengan berdiri itu. Begitu pula segala macam tolong-menolong dan yang lain, apabila dimaksudkan perbaikan hati dan telah dipandang patut oleh orang banyak, maka tiada mengapa bertolong-tolongan di atas yang demikian. Bahkan lebih baik bertolong-tolongan kecuali mengenai apa yang telah datang larangan padanya, yang tidak menerima pentakwilan. Setengah dari adab kesopanan ialah bahwa tidak berdiri untuk menari bersama kaum atau golongan yang dirasakan berat tariannya dan tidak mengacu keadaan mereka. Karena tarian tanpa melahirkan alwaj yang dipaksakan itu mubah atau diperbolehkan. Alwaj yang dipaksakan ialah yang menampakkan bagi orang banyak kesan dipaksakan. Dan orang yang bangun berdiri dari perasaan yang benar tidak dirasakan berat oleh tabiat. Maka hati orang yang hadir itu, apabila mereka dari orang-orang yang mempunyai hati bersih, dapat menunjuk kebenaran dan rasa dipaksakan. Setengah mereka ditanyakan tentang alwaj yang sebenarnya, lalu menjawab, alwaj yang sebenarnya ialah benarnya diterima oleh hati segala orang yang hadir bagi alwaj itu, apabila mereka itu berada dalam bentuk yang tidak berlawanan. Jikalau Anda bertanya, bagaimana keadaannya, tabiat dari lari, dari tarian, dan mendahului kepada sangkaan, bahwa tarian itu perbuatan batil, sendaguro, dan menyalahi agama, lalu orang yang mempunyai kesungguhan pada agama tidak memandang akan tarian itu, melainkan menantangnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidaklah melebihi di atas kesungguhan Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya beliau itu melihat orang-orang Habsyi menari dalam masjid dan tidak menantangnya karena adanya tarian itu pada waktu yang layak, yaitu hari raya. Dan dari orang yang layak, yaitu orang Habsyi. Benar, tabiat atau sifat manusia lari dari tarian itu karena melihat biasanya tarian itu disertai dengan sendagura dan permainan. Sendagura dan permainan itu mubah atau diperbolehkan. Tetapi untuk orang-orang awam, dari orang-orang hitam, orang-orang Habsyi dan yang menyerupai dengan mereka, dan makruh bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan, karena tiada layak bagi mereka. Dan apa yang dimakruhkan karena tiada layak dengan kedudukan orang yang mempunyai kedudukan, maka tiada boleh disebut haram. Siapa yang meminta kepada orang fakir sesuatu, lalu diberikannya sepotong roti, maka yang demikian itu adalah taat atau ibadah yang baik. Dan jikalau orang itu meminta pada seorang raja, lalu diberikan sepotong atau dua potong roti, maka yang demikian itu mungkar atau mendapat tantangan dari manusia seluruhnya. Dan tertulis dalam sejarah berita-berita dari sejumlah kejahatan-kejahatan dan memalukan anak-anaknya dan pengikut-pengikutnya. Dan dalam pada itu, tidak boleh dikatakan bahwa apa yang diperbuat raja tadi adalah haram. Karena dari segi ia memberikan roti itu kepada orang fakir adalah perbuatan baik. Dan dari segi dibandingkan kepada kedudukannya, seperti tidak memberikan dibandingkan kepada orang fakir itu dipandang kecil. Maka demikian pula lah tarian. Dan apa yang berlaku seperti tarian itu dari perbuatan-perbuatan mubah lainnya. Perbuatan mubah bagi orang awam menjadi perbuatan buruk bagi orang-orang baik. Perbuatan baik bagi orang-orang baik menjadi perbuatan buruk bagi orang korobin atau orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini adalah dari segi menoleh kepada kedudukan. Adapun apabila dipandang kepada perbuatan itu sendiri, niscaya wajiblah dihukum bahwa perbuatan itu sendiri tidak ada pengharaman padanya. Allah Maha Tahu. Sesungguhnya, hal itu telah keluar dari jumlah penguraian waktu yang lalu, di mana pendengaran itu kadang-kadang adalah haram semata-mata. Kadang-kadang mubah, kadang-kadang makruh, dan kadang-kadang sunat. Adapun haram adalah bagi yang kebanyakan manusia dari pemuda-pemuda dan orang-orang yang keras padanya keinginan dunia. Maka pendengaran itu tidak menggerakkan pada mereka kecuali apa yang mengerasi pada hatinya dari sifat-sifat tertera. Adapun makruh, maka yaitu bagi orang yang tidak menempatkannya di atas bentuk makhluk, akan tetapi membuatkannya selaku suatu kebiasaan pada kebanyakan waktu di atas jalan sendagurau. Adapun mubah, maka yaitu orang yang tiada mengambil keuntungan daripadanya, selain kelezatan dengan suara merdu. Adapun sunat, atau mustahab, maka yaitu bagi orang yang mengerasi kepadanya kecintaan kepada Allah Ta'ala dan tiada yang menggerakkan pendengaran kecuali oleh sifat yang terpuji. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan Allah menganugerahkan rahmat kepada Muhammad dan keluarganya. Telah selesai kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati, dan dilanjutkan dengan kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar.